Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan lanjutan dari kajian dari Kutaib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dengan judul Talkhis Fiqhil Faraid. Pembahasan seputar warisan. Kita telah memulai penyebutan dari ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan sesuai dengan takaran yang telah disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi SAW. Kita telah menyebutkan yang pertama dan yang kedua, yaitu warisan dari az-zauj, suami yang ditinggal mati oleh istrinya, dia akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya apabila sang istri tidak memiliki anak, dan dia akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya apabila istrinya memiliki keturunan. Yang kedua yaitu az-zaujah, istri, warisan untuk istri. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya apabila suami tidak memiliki anak. Apabila suami tidak memiliki anak, baik anak dari perkawinan mereka berdua atau dari perkawinan suami sebelumnya dari istrinya yang lain. Maka apabila sang suami tidak memiliki anak, dia akan mendapatkan seperempat. Dan apabila suami tersebut memiliki anak, dia akan mendapatkan seperdelapan. Dia akan mendapatkan seperdelapan. Dua orang istri atau lebih, itu sama dengan satu istri. Sama dengan satu istri. Sehingga oleh karena itu, apabila suami, seorang pria memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, atau empat, maka barakallahu fikum, para istri-istri tersebut akan berbagi, baik berbagi dari seperempat, enam, atau mereka berbagi dari seperdelapan kalau suami tersebut memiliki keturunan. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada perbedaan atau sama saja istrinya satu atau lebih. Nah, dua istri, tiga istri, atau empat istri sama saja dengan barakallahu fikum, dengan satu orang istri. Nah, sehingga oleh karena itu apabila semakin banyak jumlah mereka, tentunya mereka mendapatkan bagian semakin sedikit. Berikutnya adalah mirathul um. Mirathul um, warisan untuk ibu. Warisan untuk ibu. Bagaimana bagiannya? Dikatakan di sini mirathul ummu, mirathul ummi ats-tsuluts aw as-sudus aw tsulutsul baqi. Warisan untuk ibu sepertiga atau seperenam atau sepertiga dari yang tersisa. Nah, jadi di sini ada tiga, enam, barakallahu fikum, jenis bagian untuk seorang ibu. Jatah untuk seorang ibu. Nah, seorang ibu ditinggal mati oleh salah satu dari keturunannya. Berapa dia mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya? Nah, ada tiga keadaan. Kadang si ibu tersebut bisa mendapatkan sepertiga, kadang si ibu tersebut bisa mendapatkan seperenam, kadang si ibu tersebut bisa mendapatkan sepertiga dari yang tersisa. Nah, sepertiga dari yang tersisa. Saya ulangi, yang tadi yang pertama sepertiga, ats-tsuluts. Yang kedua berapa? Seperenam, satu per enam. Yang ketiga adalah sepertiga dari yang tersisa. Nah, sepertiga dari yang tersisa. Setelah dikurangi bagian-bagian, nah, kemudian yang sisa ini dia mendapatkan sepertiga. Barakallahu fikum. Bagaimana itu? Maka di sini dijelaskan fatarithus tsulutsa bisyartin. Maka si istri, si ibu mendapatkan sepertiga dengan syarat. Si ibu akan mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh anaknya, dan dia mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya tersebut dengan syarat. Ketentuannya bagaimana? Yang pertama, alla yakuna lil mayyit far'u warits. Bahwasanya mayyit yang meninggal tersebut tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki anak. Baik laki-laki ataupun perempuan. Dan juga yang kedua, wala adadun minal ikhwah awil akhwat. Dan si barakallahu fikum, si mayit tidak memiliki al-ikhwah, adadun minal ikhwah awil akhwat. Dia tidak memiliki dua orang saudara atau saudari atau lebih. Nah, adadun minal ikhwah awil akhwat. Adadun ini artinya beberapa orang. Maksudnya bagaimana? Dua orang atau lebih. Nah, dua orang atau lebih. Jadi al-mayyit yang meninggal ini tidak memiliki saudara baik laki-laki atau perempuan. Nah, wala, dia tidak memiliki dua orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. Nah, sehingga kalau seandainya si mayit ini memiliki satu orang saudara, barakallahu fikum, maka tetap si ibu mendapatkan berapa? Sepertiga. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla takuna al mas'alah ihda al umariyataini. Al umariyataini. Dan permasalahan, gambaran permasalahan atau gambaran keadaan, nah, siapa yang ditinggalkan, bukanlah termasuk dari salah satu dari gambaran atau keadaan al-umariyataini. Nanti akan kita jelaskan makna dari al-umariyataini. Nah, kita tuliskan. Mirathul um. Warisan ibu. Nah, warisan ibu. Ibu mendapatkan tiga jenis bagian warisan atau tiga macam keadaan dari warisan. Yang pertama apa? Sepertiga. Yang kedua seperenam. Yang ketiga sepertiga dari sisa. Sekarang kita membahas yang pertama, ats-tsuluts. Kapan si ibu mendapatkan ats-tsuluts? mendapatkan sepertiga. Syarat yang pertama adalah, syaratnya yang pertama, barakallahu fikum, tidak ada keturunan. Maksudnya mayit tidak memiliki keturunan. Yang meninggal tidak memiliki keturunan, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, syaratnya apa? Barakallahu fikum. Tidak memiliki dua saudara, tidak memiliki dua atau lebih dari saudara dan saudari. Nah, saudaranya dia, barakallahu fikum, enggak lebih dari satu. Enggak lebih dari satu. Yakni kalau seandainya al-mayyit masih memiliki satu orang saudara atau satu orang saudari. Nah, maka si ibu masih berhak mendapatkan apa? Sepertiga. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, keadaan ketika mayit itu meninggal, barakallahu fikum, bukan salah satu dari dua keadaan al-umariyah. Bahasa Arabnya di sini al-umariyatain, al-umariyatani. Nah, al-umariyatani. Apa itu al-umariyatani? Bukan dari al-umariyatani. Nanti akan kita jelaskan. Pokoknya ini syaratnya. Yang pertama, tidak ada keturunan. Al-mayyit tidak ada keturunan. Yang kedua, tidak memiliki dua atau lebih dari saudara dan saudari. Berarti kalau seandainya al-mayyit punya satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan, berarti batal mendapatkan sepertiga. Kemudian syarat yang ketiga, enam, keadaan ketika al-mayyit itu meninggal bukan keadaan dari salah satu dari al-umariyatani. Bukan salah satu dari al-umariyatani. Ada dua keadaan al-umariyatani. Al-umariyatani ini musanna. Ya, ada alif dan nun. Ada alif dan nun. Kitabun, kitabani. Kitabun satu kitab, kitabani dua kitab. Berarti al-umariyatani, enam, ini tentang dua umariyah, tentang dua umariyah. Apa itu dua umariyah? Nanti akan kita jelaskan. Yang jelas dia bukan salah satu, bukan salah satu dari dua al umariyah. Nah, apabila terkumpul tiga syarat tersebut, enam, maka sang ibu berhak mendapatkan warisan sepertiga. Sang ibu berhak mendapatkan warisan sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Nah, sekarang yang kedua, as-sudus, seperenam. Si ibu akan mendapatkan warisan seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Wa taritsu sudusa idza kana lil mayyit far'u warithin aw adadun minal ikhwa awil akhwat. Dia akan mendapatkan seperenam apabila mayyit memiliki keturunan. Apabila mayyit memiliki keturunan. Atau mayyit memiliki beberapa, dua orang atau lebih dari saudara dan saudari. Nah, jadi syaratnya barakallahu fikum, ketentuannya ada dua. As-sudus, si ibu akan mendapatkan warisan seperenam. Enam, dengan catatan apa? Mayit memiliki keturunan. Keturunan. Yang kedua, apa? Memiliki enam, dua atau lebih dari saudara atau saudari. Nah, ini dua. Apabila mayit meninggal, kemudian mayit tersebut memiliki keturunan, maka ibu hanya mendapatkan seperenam. Apabila mayit meninggal, yang mana mayit tersebut memiliki barakallahu fikum dua saudara, baik laki-laki atau perempuan, satu perempuan, satu laki-laki, atau dua-duanya laki-laki, atau dua-duanya perempuan, yang jelas jumlah saudara-saudarinya ada dua, enam, maka ibu hanya mendapatkan berapa? Sepertiga. Seperenam. Dan yang ketiga, si ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa. Kapan itu? Yaitu dalam watarithu thulutha al-baqi fil umariyatani, fil umariyataini. Dalam keadaan al-umariyah, dalam keadaan al-umariyah, silsilah keluarganya, enam, pembahasannya al-umariyah. Kenapa pembahasan ini disebut sebagai pembahasan al-umariyah? Ini diambil dari kata Umar. Al-umariyah ini diambil dari kata apa? Umar. Siapa itu Umar? Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab. Kenapa di perkara ini, hukum ini dinisbahkan kepada Al-Umar, disebut dengan Al-Umariyah? Karena yang pertama kali memutuskannya adalah Umar ibn Al-Khattab. Yang pertama kali mengeluarkan fatwa seperti ini adalah siapa? Umar bin Khattab, dan disetujui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga pembahasannya disebut dengan al-umariyah. Nah, al-umariyatani, dua al-umariyah. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah zaujun wa ummun wa abun. Zaujun wa ummun wa abun. Nah, ini sekarang kita membahas tentang al-umariyatani, yaitu si ibu mendapatkan sepertiga dari yang tersisa. Kapan si ibu mendapatkan sepertiga dari yang tersisa? Apabila naam keadaan ketika itu adalah keadaan silsilahnya ketika mayit itu meninggal. Naam, ketika anak itu meninggal, keadaannya adalah salah satu dari dua umariyah. Ada dua keadaan. Yang pertama, barakallahu fikum, seorang anak meninggal, yang mana dia meninggalkan seorang suami, seorang ibu dan ayah. Nah, saya hapus ya. Ini sekarang kita membahas tentang al-umariyatani. Al-umariyatani. Nah, pada keadaan al-umariyah, si ibu mendapatkan berapa? Sepertiga dari sisa. Nah, kita akan membahas tentang al-umariyatani. Al-umariyatani. Nah, kenapa disebut pembahasannya, keadaannya dengan keadaan umariyah? Abu, nah, Pak, kenapa? Nisbah kepada Umar bin Khattab karena beliaulah yang pertama kali mengeluarkan fatwa ini. Nah, ada dua keadaan. Nah, ada dua keadaan yang mana si ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Dua keadaan inilah yang disebut dengan al-umariyah. Al-umariyah. Nah, dua keadaan. Yang pertama, seorang anak meninggal yang mana dia meninggalkan suami, ibu, dan ayah. Ibu dan ayah. Nah, barakallahu fikum. Berarti yang meninggal laki atau perempuan ini? Hah? Laki atau perempuan yang meninggal? Perempuan. Karena yang masih hidup siapa? Suami, ibu, dan ayah. Nah, berarti yang meninggal istri, istri dari suami ini. Nah, dari laki-laki ini. Gak punya anak keturunan. Gak punya anak keturunan. Barakallahu fikum. Nah, maka di sini disebutkan zaujun wa ummun wa abun. Tuqassam min sittah. Tuqassam min sittah, dibagi 6. Jadi harta yang ditinggalkan tuqassam min sittah, dibagi 6. Harta yang ditinggalkan oleh istri tadi yang meninggal tadi dibagi menjadi 6. Lizauji an-nisfu. Untuk suami berapa? Separuh. Berarti kalau dibagi 6, si suami mendapatkan berapa bagian? Hah? Berapa? 6. Berapa? Setengah. Masya Allah, pinter. Nah, setengah. Setengah, ya. Lizauji an-nisf. Dia mendapatkan 3 bagian. Nah, suami mendapatkan 3 bagian atau setengah dari harta yang kan tadi dibagi 6, ya, hartanya dibagi 6. 6. Jadi harta 6 dibagi 6. Dibagi 6. Suami dapat berapa? Setengah atau 3 bagian. 6. Hartanya kan dibagi 6. Nah, dibagi 6, dibagi 6. Suami mendapatkan 3 bagian. Kemudian lil um. Berarti yang tersisa berapa? Berapa bagian? Hah? Setengah atau 3 bagian? Iya. Yeah. Yang tersisa setengah dari semuanya atau 3 bagian. Barakallahu fikum. Si ibu mendapatkan sepertiga dari yang tersisa. Yang tersisa 3 bagian. Si ibu mendapatkan sepertiga yang tersisa. Berapa itu? Berapa bagian dapat ibu? Ibu dapat berapa bagian? Hah? 6. 6, 1 bagian atau 1/6 dari ini. 6, 1/3 dari ini. 6, sulusul baki. Sulusul baki. 6. Jadi yang tersisa, sisa berapa? Mulai dari sini ya, 3 bagian, sisa 3 bagian. Nah, 3 bagian ini dibagi untuk ayah dan ibu. 3 bagian ini dibagi untuk ayah dan ibu. Si ibu mendapatkan berapa? Hah? 1 bagian. 6 atau 1/3 dari sisa. Ayah mendapatkan berapa? Sisanya. Nah, sisa dari setelah diambil oleh ibu. Nah, mendapatkan 2/3 dari sisa atau mendapatkan 2 bagian. Nah, mendapatkan 2 bagian atau 2/3 dari sisa. Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan nam lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bagi laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, ini keadaan yang pertama. Mana tadi? Mana tutupnya? Ah. Oh ya, biar. Keadaan yang kedua, ini yang pertama ya. Keadaan yang kedua, Sekarang kita membahas yang kedua. Kita hapus ya. Nah, kita hapus. Keadaan yang kedua, ini Umariyah yang pertama. Umariyah yang kedua bagaimana? Yaitu seorang anak meninggal, yang mana dia meninggalkan dari keluarganya istri, ibu, dan ayah. Nah, istri, ibu, dan ayah. Zaujatun wa ummun wa abun. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, barakallahu fikum, si ibu mendapatkan sulutsul baqi, sepertiga dari sisa, sepertiga dari sisa. Nah, sepertiga dari sisa. Bagaimana itu? Maka hartanya dibagi empat. Nah, harta, jadi yang meninggal siapa ini? Nah, suami meninggal. Hartanya dibagi empat. Nah, tadi kalau yang meninggal istri, hartanya dibagi enam bagian. Kalau yang meninggal suami, nah, hartanya dibagi empat bagian. Nah, kenapa demikian? Nah, barakallahu fikum. Dikarenakan yang pertama, suami tidak memiliki anak, istrinya tidak memiliki anak, dia mendapatkan seperdua atau setengah. Nah, kalau di sini si istri mendapatkan berapa? Seperempat. Nah, sehingga oleh karena itu hartanya dibagi empat. Jadi yang pertama untuk istri, istri dia mendapatkan seperempat atau satu bagian. Nah, istri mendapatkan berapa? Seperempat atau satu bagian. Hartanya dibagi berapa tadi? Dibagi empat bagian. Istri mendapatkan seperempat. Nah, kemudian ibu dan ayah kemudian ibu, kemudian sisanya berapa? Sisanya berapa bagian? Tiga bagian. Atau enam. Berapa? Tiga per tiga per empat. Yang tersisa tiga bagian. Nah, ibu mendapatkan berapa? Satu bagian dari enam, dari yang tersisa, dari sisa. Ya, satu bagian dari sisa. Atau dia mendapatkan seperempat. Nah, dia mendapatkan satu bagian dari sisa. Enam, atau sepertiga dari sisa. Atau seperempat dari harta keseluruhan. Ya, nah, dia mendapatkan satu bagian dari sisa. Nah, karena hartanya dibagi tiga tadi. Hartanya dibagi tiga. Nah, kemudian ayah mendapatkan berapa? Dua bagian. Nah, inilah yang disebut dengan permasalahan Al-Umariyah. Yang mana permasalahan ini yang pertama kali mengeluarkan fatwanya adalah Umar bin Khattab. Dan disetujui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan apa yang difatwakan oleh Umar bin Khattab ini disebutkan secara umum, disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? 6. Lidzakari mitlu hadzil unsayaini. Dan juga yang mana ya, nah, seperti yang kita sebutkan tadi, lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Barakallahu fikum. Jadi contohnya, kita akan menyebutkan contohnya. Sekarang kita akan menyebutkan contohnya. Nah, barakallahu fikum. Mithalu irsiha as-sulus. Misalu irsiha as-sulus. Contoh si ibu mendapatkan sepertiga. Si ibu mendapatkan sepertiga. An yamuta syakhsun an ummihi wa abihi. Seseorang meninggal, kemudian yang tersisa hanya ibu dan ayah. Seorang meninggal, kemudian yang tersisa hanya ibu dan ayah. Yang pertama, si ibu mendapatkan sepertiga. Si ibu mendapatkan sepertiga dari harta, dari keseluruhan harta yang ditinggalkan. Anak, ini anak yang meninggal, ya, yang meninggal anak. Kemudian dia meninggalkan ibu dan ayah. Punya keturunan? Tidak ada. Keturunannya tidak ada. Tidak ada keturunan. Tidak ada keturunan. Kemudian juga dia tidak memiliki saudara. Kesamping dia tidak memiliki saudara, dua orang saudara, dua orang atau lebih dari saudara dan saudari. Baik itu satu laki-laki atau satu perempuan, atau dua-duanya perempuan atau dua-duanya laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Tidak memiliki saudara, dua orang saudara atau lebih. Maka si ibu mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya, kemudian sisanya milik ayah. Nah, berarti ayah mendapatkan berapa? Barakallahu fikum, mendapatkan 2/3. Nah, dan dalam keadaan seperti ini, ayah posisinya sebagai asobah. Sebagai apa? Ashabut ta'sib, sebagai asobah. Nah, nanti akan kita sebutkan. Yang kedua, contoh mithalu irsiha as-sudus, contoh warisan si ibu mendapatkan sepertiga. An yamuta syakhsun an ummihi wa ibnihi. Naam, an yamuta syakhsun an ummihi wa ibnihi. Misalnya meninggal seorang anak yang mana anak tersebut menyisakan ibu dan anak, yang meninggal anak. Yang tersisa dia memiliki keturunan. Nah, laki atau perempuan. Yang jelas dia memiliki anak. Nah, atau kalau di sini ditulis cucu aja ya. Cucu. Kemudian yang tersisa ibu, nenek. Nah, barakallahu fikum. Di sini anak memiliki keturunan. Di sini anak memiliki keturunan. Barakallahu fikum. Untuk contoh yang kedua ini, ada dua contoh. Untuk bagian seperenam itu ada dua contoh. Yang pertama, si anak yang meninggal, al-mayyit ini, memiliki anak, memiliki keturunan. Barakallahu fikum. Maka si ibu mendapatkan berapa? Seperenam. Sisanya buat siapa? Buat anaknya. Sisanya buat anaknya. Sebagaimana disebutkan di sini, fali ummihi sudus walil ibni albaqi. Nah, contoh yang kedua, barakallahu fikum, dia memiliki adadun minal ikhwah wal akhwat. Dia memiliki saudara dan saudari. Nah, satu laki-laki, satu perempuan. Tidak memiliki keturunan. Kemudian, barakallahu fikum, dia meninggalkan ibu. Nah, maka si ibu mendapatkan seperenam. Si ibu mendapatkan seperenam, kemudian saudara-saudara ini digolongkan sebagai apa? Al-asobah. Mereka mendapatkan sisa. Mereka mendapatkan sisa. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana misalnya ayah, ibu, anak meninggal, kemudian dia meninggalkan ibu dan ayah, satu orang saudara laki-laki, satu orang saudara perempuan. Nah, dan tidak memiliki keturunan. Siapa yang bisa jawab? Nah, siapa yang bisa jawab? Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya saudara itu, saudara, nah, laki atau perempuan, mereka tidak mendapatkan warisan apabila yang meninggal memiliki, nah, yang hidup dari ke atas, barakallahu fikum, usul minat zukur, orang tua laki-laki atau anak perempuan. Nah, saudara, mereka tidak akan mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal apabila yang meninggal ini memiliki, nah, usul, barakallahu fikum, orang tua laki-laki atau keturunan laki-laki. Nah, di sini ada orang tuanya yang laki-laki? Ada. Ayahnya masih hidup. Berarti saudaranya enggak dapat. Saudaranya enggak dapat. Sehingga di sini tetap si ibu mendapatkan sepertiga, seperenam, dikarenakan ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian si ayah mendapatkan sisanya. Si ayah mendapatkan sisanya. Nah, mafhum? Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di 6. Kemudian wa mithalun akhar, contoh yang lain ini sudah kita sebutkan tadi contohnya. Adapun contoh al-umariyah, tadi si ibu mendapatkan sepertiga dari yang sisa. 6 ini sudah kita jelaskan tadi, insyaallah antum semua sudah mencatatnya. 6 tinggal dihafal. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.